sudarae sioga dongge dengar beta bilang ini lama lawange dong sulupa kapa katong ini pela. Bikin janji angkat bela sampai anak cucu. Janji angkat bela sampai anak cucu.